السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran yang hak bagi kita semua. Orang-orang yang diberikan hidayah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, mengajarkan kita kaum muslimin yang paling utama adalah menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru bisa diterima. Tanpa tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa menjauhkan diri dari kesyirikan, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan atasnya surga, dan kelak di akhirat dia akan kekal di dalam neraka. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Oleh karena itu, mewujudkan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, adalah kewajiban yang asasi, dan menjauhkan diri dari kesyirikan adalah merupakan kewajiban yang asasi, dan dengannya tegak tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala setiap pribadi kita kaum muslimin mewujudkan tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka pasti kita akan merasakan aman, ketenangan. Dan dari munculnya rasa aman, ketenangan pada masing-masing pribadi kita, dari situlah kita akan mendapatkan jiwa, sifat, tingkah laku, perilaku yang baik yang muncul karena keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena orang-orang yang beriman tidak akan mungkin menyakiti orang lain, bukan hanya seorang muslim, tetapi bahkan seorang non muslim. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang non muslim yang muahid atau muahad, seorang muslim yang dia ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk diberikan jaminan aman. Misalnya ada orang non muslim masuk ke negeri kita ini, diberikan jaminan aman oleh pemerintah kita, walaupun bahkan oleh seorang warga muslim ada yang memberikan jaminan aman di sini, dia tidak akan diganggu apalagi akan dibunuh. Maka membunuh orang yang sudah ada jaminan aman dari pemerintah, atau bahkan walaupun jaminan aman itu dari seorang muslim, maka membunuhnya termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengancam dengan hadis ini, siapa yang membunuh seorang non-muslim, mu'ahid, seorang non-muslim, seorang kafir yang dia ada perjanjian dengan kaum muslimin, dengan penguasa mereka, dengan rakyat mereka, orang yang membunuh orang non-muslim ini, orang yang membunuhnya, lam yarah ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau kita tegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, yang dari situ muncul keimanan, dan kita jauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, pasti kita akan diberikan rasa aman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan di sini seperti dijelaskan dalam hadis yang sahih adalah kesyirikan. Kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat semua kebajikan yang dia lakukan. Dan ini hal yang asasi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan. Kalau orang itu berbuat dosa hatta sepenuh muka bumi ini, hatta sepenuh isi bumi ini, tetapi dia bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, jikalau engkau datang kepadaku di hari kiamat kelak, yaitu engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya." Jikalau engkau datang di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi ini, tetapi engkau datang dengan dosa sepenuh bumi ini dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas is bumi ini. Dan ini menunjukkan fadilah yang besar tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Oleh karena itu yang paling asasi kalau kita berbicara Islam, kalau berbicara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling asasi yang harus kita tegakkan adalah tauhid. Yang asasi yang paling pertama yang kita perhatikan adalah menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mereka campur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman yang maksud sini adalah kesyirikan, tidak dia campur adukkan, yaitu keimanannya dengan kesyirikan. Dan ini mengharuskan kita memahami tauhid. mengharuskan kita mengetahui apa kesyirikan-kesyirikan yang harus kita jauhi sebagai seorang muslim dan muslimah. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberikan rasa aman. Bagi mereka rasa aman. Siapa yang menyatakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah, mereka akan diberikan petunjuk. Jadi orang yang bertauhid, orang yang beriman, tidak mencampurkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan rasa aman. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan dia akan diberikan rasa aman di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan merasakan ketenangan walaupun dia mendapatkan ujian. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melazimkan keimanan tersebut adanya rasa aman. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-iman wal aman. Tidak mungkin ada kedamaian, keamanan kecuali dengan adanya iman. Oleh karena itu, kalau penguasa, kalau rakyat itu menegakkan keimanan, menegakkan tauhid, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, pasti negeri itu akan aman. Pasti akan berwujud di sana ketakwaan. Karena tidak ada ketakwaan kecuali dengan iman dan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun seseorang itu berusaha mewujudkan ketenangan, kedamaian, tetapi tidak di atas tauhid, tidak di atas iman, tidak di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biarkan kesyirikan merajalela, apa yang menyebabkan iman dan tauhid itu kemudian rusak, kita biarkan, tidak mungkin akan ada rasa aman. Dan rasa aman ini muncul pertama kali dari pribadi-pribadi seseorang. Kalau semua orang tenang, aman di rumahnya, dia tidak akan berpikir dan digoda oleh syaitan untuk mengganggu orang lain. Karena seorang muslim itu kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisannya untuk menyakiti, selamat dari tangannya untuk menyakiti dia. Itu muslim hakiki. Kalau ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa muslim yang hakiki itu selamat kaum muslimin, bahkan orang non muslim ya, dari lisan dan tangannya, maka bagaimana kemudian seorang muslim dia akan mengatakan dirinya muslim kemudian mengebom saudaranya muslim di masjid? Dan ini terjadi di Indonesia ya, orang sedang salat Jumat kemudian terjadi bom, dia mengatakan itu jihad yang kena kaum muslimin. Tadi kita sebutkan hadis sahih, orang non muslim yang dibunuh oleh seorang muslim, orang muslim yang membunuh seorang non muslim yang ada jaminan aman dari kaum muslimin, tidak akan mendapatkan bau surga. Itu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau yang membunuh itu adalah seorang muslim dan yang dia bunuh itu juga seorang muslim saudaranya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar. Perumpamaan kaum mukminin di dalam mereka saling mencintai, di dalam mereka saling menyayangi, di dalam mereka saling menolong adalah laksana satu tubuh. Laksana satu tubuh. Jikalau ada salah satu bagian dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Artinya seorang muslim, muslimah, wajib dia menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita belajar. Belajar dari Al-Qur'an, belajar dari sunnah Rasulullah SAW. Tauhid tidak bisa dipelajari kecuali dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari akal kita, bukan dari pandangan manusia, bukan hanya sekedar dari fenomena alam, tidak. Tetapi yang paling utama adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin dengan keimanan yang ada pada diri mereka, dengan tauhid yang ada pada diri mereka, seorang muslim dan muslimah bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah agama yang mengajak kepada keamanan, yang mengajak kepada kedamaian. Dan jihad di dalam Islam tidak disyariatkan kecuali dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan jihad dengan menyakiti seorang muslim, apalagi mereka sedang melakukan salat. Ya. Seorang muslim, dia wajib menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita harus perhatikan tentang masalah ini. Jadi tegakkan tauhid. Tidak bisa dengan hanya nasihat-nasihat, ya. Dengan misalnya kita harus berakhlak, jangan menyakiti orang, jangan cubit orang ini, tapi tauhid tidak ditegakkan, tidak bisa. Dari mana hati yang baik itu muncul? Dari tauhid yang benar. Dari mana hati itu bisa tenang? Dari tauhid yang benar dan bersihnya dia dari kesyirikan, dari akidah-akidah yang batil. Dari situlah muncul hati yang baik. Karena baiknya semua anggota badan kita, perilaku kita, akhlak kita itu munculnya daripada hati yang baik. Dan hati tidak akan baik kecuali dengan tauhid. Hati itu tidak akan baik kecuali dia bersih dari kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik semua anggota badan, yang kalau dia rusak maka akan rusak semua anggota badan. Jadi kalau hati ini rusak, hati itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tauhid, kecuali dengan sunnah, kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan akal manusia semata, bukan dengan hanya dunia, bukan dengan hanya memperbanyak misalnya harta benda atau yang lainnya. Tidak, hati itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu akan tenang dengan tauhid. Hati itu akan tenang dengan menjauhkan diri dari kesyirikan. Oleh karena itu orang yang paling tidak tenang adalah orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Orang yang paling tenang walaupun dia miskin adalah orang-orang yang bertauhid. Kalau dia betul-betul mewujudkan tauhid dan dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Rasulullah SAW memberikan gambaran di dalam sebuah hadis. Seorang muslim yang beriman dengan hanya dicukupi dengan dunia yang sedikit, dia akan merasakan ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yaumihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Barang siapa yang berada di rumahnya di waktu pagi, dia aman. Aminan fi sirbihi. Dia aman, tenang di dalam rumahnya. Orang sekaya apapun dia, tetapi dia merasa diteror, tidak tenang, tiba-tiba bom di sebelah rumahnya. Tiba-tiba, jangankan bom, orang yang ngelempar mercon saja, orang bisa apa? Takut. Orang yang jantungan bisa mati dengan sebab itu. Bagaimana dengan bom? Dan lebih berbahaya lagi, ya, kalau orang-orang yang melempar mercon itu, dia merasa tetap salah. Yang bahaya lagi orang-orang yang melempar bom ini, dia muslim misalnya, mengatakan dirinya muslim, dan kemudian dia mengatakan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengebom kaum muslimin. Waliyadzubillah. Dan ini berbahaya, oleh karena ini ideologi seperti ini berbahaya. Dan ini menuntut kita, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memunculkan hakikat Islam, syariat Islam. Tidak mungkin akan jaya, tidak akan mungkin akan tenang manusia secara keseluruhan. Islam itu tidak memaksakan kehendaknya bagi orang-orang yang non-muslim. Islam tidak memaksakan orang-orang non-muslim untuk masuk dalam Islam. Mereka mendakwahkan orang-orang non-muslim untuk mengenal Islam dan memeluk Islam. Tetapi mereka tidak ada pemaksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ya, telah jelas yang baik, telah jelas yang batil. Barang siapa yang kufur kepada tagut, yaitu kufur kepada kesyirikan. Bukan tagut yang disebutkan tadi, misalnya semua orang yang tidak sesuai dengan kelompok dia dikatakan apa? Tagut. Ya, semua dikatakan tagut. Akhirnya orang tuanya dikatakan tagut karena tidak ikut berbaiat dengan dia misalnya. Ya, atau yang lainnya. Jadi kufur kepada tagut, yaitu yang menyelisihi iman dan tauhid. Yang menyelisihi iman dan tauhid dan kemudian dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah terputus, yaitu kalimah la ilaha illallah. Ya. Dan ini menuntut kita juga, setiap muslim, baik dia penguasa, baik dia rakyat, wajib dia mempelajari Islam. Wajib dia mempelajari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini bukan hanya wajib bagi rakyat, penguasa juga wajib mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka juga tahu hakikat Islam, hakikat syariat Islam. Islam bukan agama teroris, Islam bukan mengajak kepada kekerasan. Islam bahkan kalau bahkan bermuamalah dengan non-muslim mungkin mereka jauh lebih wafa dibandingkan dengan orang-orang yang mengatakan mereka mengajak kepada kedamaian dan sebagainya. Dan itu tidak akan kita ketahui jamaah sekalian kecuali dengan kita pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang menyimpang di dalam pemahaman kemudian mengatasnamakan Islam dengan nama jihad lalu kemudian menyakiti kaum muslimin, melawan pemerintah mereka yang muslim atau menyakiti bahkan non-muslim yang ada jaminan aman, mereka ini tidak mengetahui hakikat Islam. Sungguh mereka tidak memahami Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berada di bawah pemerintahan kafir musyrik. Ya. Di Masjidil Haram itu 360 patung digantungkan. Kesyirikan jelas tampak. Rasulullah SAW berdakwah, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, menegakkan yang hak, tetapi beliau tidak mengganggu sama sekali atau melakukan kekerasan dakwah tauhid. Itu yang jelas-jelas musyrik. Nah, sekarang kita punya penguasa, dia salat, zahirnya dia berpuasa, dia berhaji bahkan. Tidak ada masjid yang ditaruhkan patung seperti di zaman Rasulullah SAW, di zaman jahiliyah dulu. Kenapa kita tidak dahui mereka, menasihati mereka? Dan kalau kita katakan mereka ini tidak baik, maka sungguh penguasa yang tidak baik itu muncul dari rakyat-rakyat juga yang tidak baik. Kalau rakyat itu baik, bertauhid, menegakkan sunnah, menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah pasti akan berikan kita pemimpin sesuai dengan kualitas iman dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang khawarij, kalau kita dengan bahasa sekarang seorang teroris, datang kepada seorang khalifah. Dia datang kemudian mengatakan kepadanya, kenapa di zaman dulu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Khalifah Ali bin Abi Talib, Khalifatul Rashid, di zaman Umar bin Khattab kita aman, semua tidak ada terjadi fitnah, pertumpahan darah dan sebagainya. Apa kata mereka? Apa jawaban khalifah? Jawaban beliau, dulu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau menjadi pemimpin, rakyatnya itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi penguasa, rakyatnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lain. Demikian juga ketika Utsman berkuasa, yang menjadi rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ketika saya berkuasa, dan ini disebabkan kepada beliau, yang menjadi rakyatnya orang-orang yang seperti kalian. Bagaimana mau mendapatkan artinya keamanan, rasa aman dan sebagainya. Bahkan disebutkan Khalifah Harun al-Rashid pernah dicaci maki oleh seorang khawarij. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini tidak lebih jahat daripada Fir'aun, dan engkau tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang jelas-jelas kafir, yaitu dengan cara lemah lembut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dan berkatalah engkau berdua, maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, قَوْلًا لَيِّنًا, perkataan yang lembut. Kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan, katakan oleh kalian berdua perkataan yang lembut. Dan Allah Maha tahu bahwasanya Fir'aun akan mati di atas kekafiran dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Tetapi Allah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk bersikap dan berkata lemah lembut kepada siapa? Fir'aun. Maka bagaimana sekarang orang-orang ini tidak bisa berlemah lembut kepada penguasanya yang dia muslim bahkan, dan dia tidak mengetahui bahwa dia akan mati muslim atau dia mati kafir? Allah Maha tahu. Nabi Musa yang dia nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia ingat, semoga dia sadar, dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat pendek, ya, saya sampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, yang kalau kita wujudkan ayat ini, maka insyaAllah negeri kita ini akan damai. Tidak akan ada kerusakan, tidak akan ada insyaAllah ta'ala apa namanya pertumpahan darah dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Dan ketaatan yang paling wajib kita wujudkan adalah taat kepada Allah dalam masalah tauhid. Wa ati'ur rasul, dan itu isyarah, dan taatlah kepada Rasulullah sallam, isyarah kepada ittiba', yaitu menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan sunnah Rasulullah sallam. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulatul umur, kepada penguasa dari kalian, kepada pemerintah kalian, yang menguasai kalian, yang memerintah kalian. Kita perhatikan, Allah mulai dengan khitab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitab kepada orang-orang mukmin, membab tadzkir pertama, peringatan agar kita orang-orang beriman jangan melalaikan taat kepada Allah, jangan melalaikan taat kepada Rasulullah SAW, dan juga taat kepada penguasa muslim, yang dengan sebabnya insyaAllah ta'ala keimanan itu ada, rasa aman dan kedamaian itu pasti akan ada. Kita sebutkan dari perkataan sebagian ulama bahwa al-iman wal-aman mutalaziman, iman dan keamanan, kedamaian itu adalah menjadi sesuatu yang keharusan satu sama lain. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada rasa aman. Kalau dia ada rasa aman, berarti di situ ada keimanan. Artinya keamanan yang dalam artian keamanan zahir dan batin. Ya, keamanan zahir dan batin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jadi kalau kalian berselisih tentang suatu perkara apa saja yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allah war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini menunjukkan bahwasanya tahqiq al-iman billah wal yaumil akhir, yaitu dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah yang terbaik dan juga akibat yang terbaik. Jadi kalau kita ingin kebaikan, akibat yang baik, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan negeri kita ini, Indonesia ini, negeri dengan mayoritas Muslim yang terbesar, harus dia paling aman. Karena orang Muslim wajib dia menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang Muslim dan Muslimah di Indonesia ini yang dia komunitas terbesar dibandingkan dengan semua di seluruh dunia, harus dia paling menjadikan rasa aman di antara mereka, bahkan dengan orang lain. Karena seorang Muslim tidak boleh dia menyakiti orang lain. Seorang Muslim tidak boleh dia menjadikan bahkan non-Muslim, seperti kita sebutkan, yang dalam wilayah aman, maka tidak boleh dia mengganggunya. Dan kalau dia membunuhnya, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Saya ulang hadis Rasulullah SAW tadi mungkin yang saya luput sampaikan. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kita wujudkan ini ya ikhwah, dengan tauhid, dengan sunnah yang kita tegakkan, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan karena pandangan manusia atau supaya manusia mengatakan begini, tapi karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang Allah wajibkan kita tegakkan dalam diri kita dan juga dalam masyarakat kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa aman di rumahnya, dan aman itu tidak akan muncul kecuali dengan iman dan tauhid. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi, dan dia sehat pada fisiknya. Yajidu quta yaumihi, dan dia hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu saja. Untuk dia makan, besok dia tidak tahu. Untuk hari itu saja. Kalau kita mungkin mengumpulkan nanti untuk makan seminggu, sebulan atau setahun bahkan, atau mungkin sampai 7 keturunan. Ya. Tapi ini untuk hari itu saja untuk dia makan. Yajidu quta yaumihi, dia dapatkan untuk dia makan hari itu. Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka orang seperti ini kata Rasulullah SAW, dia seakan-akan dapat meraih dunia dengan seisinya. Banyak orang kaya raya tapi tidak tenang. Banyak orang-orang yang dia mungkin dipandang oleh semua manusia tetapi dia sendiri tidak tenang. Kenapa? Karena dia tidak mewujudkan keimanan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari tempat ini saya menasihatkan diri saya untuk kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan ini sebentar pasti kita tinggalkan. Kita wujudkan apa yang kita yakini benar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita wajib meyakini wajibnya taat kepada penguasa yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, dan wajib kita menjaga diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita, kecuali dengan haknya yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan juga kebaikan kepada penguasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk menegakkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terwujudnya negeri kita yang damai, tenang, bahkan mungkin kelak dia akan menjadi asal untuk dakwah yang hak di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab neraka, dari azab jahannam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.